wes nasibe kudu kaya ngene. Duwe bojo kok ra tau ngapenake, senang mureng omongane sengah, kudu tak terima bojoku pancen kalah. Mungkin wes dadi jodone, senajan kahanane.